ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Segala puji bagi Allah dengan segala nikmat-nikmat-Nya. Terkhusus di pagi hari yang sejuk ini, yang indah ini, Allah kumpulkan kita di majlis ilmu dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan memiliki keluangan waktu, dan Allah mudahkan kita untuk melaksanakan amal-amal soleh. Semoga setiap langkah kaki kita menuju majlis yang mulia ini Allah cadar dengan sebaik-baik ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salam serta salawat untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, para sahabat, serta seluruh kaum muslimin yang dengan setia menjalankan sunnah-sunnah Nabi-Nya hingga yaumul kiamah. Dan kepada sahibul bait, semoga rahmat dan berkah Allah senantiasa tercurah kepada rumah dan penghuninya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan wa rahimakumullah, setiap kita pasti menginginkan yang namanya kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam perilaku, berusaha agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Tetapi tidak semua yang kita upayakan untuk meraih kebaikan-kebaikan tersebut berbalas pula dengan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun di sana ada orang-orang yang justru Allah inginkan kebaikan ada pada dirinya untuk kemaslahatan kehidupan dunia dan akhiratnya. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita di dalam golongan orang-orang yang Allah kehendaki kebaikannya. Ada banyak hadis, beberapa di antara yang akan kita bahas di pagi hari ini, yaitu kita ingin menjadi orang-orang yang diinginkan kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah saja mereka? Bagaimana ciri-ciri mereka? Bagaimana sifat-sifat perilaku mereka? Mari kita pelajari bersama-sama bagaimana menjadi orang-orang yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jika Allah sudah menghendaki kebaikan pada diri seorang hamba, pasti si hamba ini akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, siapakah mereka? Yaitu orang yang dijadikan di akhir hidupnya dia mudah untuk melaksanakan amal-amal soleh. Yaitu orang yang dimudahkan di akhir-akhir hidupnya, dimudahkan yang dia melakukan amal-amal soleh. Mana dalilnya? Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh Syalbani dalam Sahih Jami' hadis nomor 304. Rasulullah SAW bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khairan istakmalah. Kira ma yasta'milu ya Rasulullah, qala yuftahu lahu amalan salihan baina yadai mautih hatta yardu alaihi man haulah." Jika Allah menghendaki kebaikan pada diri seorang hamba, maka si hamba ini dibuat untuk bisa menjadi seorang pekerja, menjadi dia orang yang suka beramal. Kira ma yasta'milu ya Rasulullah, apa maksudnya ya Rasulullah? Kok dia dibuat sebagai pekerja atau orang yang beramal kebaikan? Apa kata Nabi SAW? Yaftahu lahu amalan salihan baina yadai mautih. Dia dibukakan pintu-pintu amal soleh menjelang akhir kehidupannya. Hatta yardu alai man haula, hingga orang-orang di sekitarnya menjadi ridho dengan dirinya. Jadi orang yang pertama ini, Bapak Ibu sekalian yang dirahmatullah, adalah orang yang dimudahkan melakukan amal-amal soleh. Amal-amal soleh itu dibukakan pintu-pintu bagi dirinya sebelum dia menghembuskan nafasnya yang terakhir, hingga orang-orang di sekitarnya menjadi ridho dengan dirinya. Boleh jadi orang seperti ini adalah orang-orang yang sebelumnya banyak melakukan kemaksiatan, banyak melakukan dosa, banyak melakukan keresahan-keresahan di tengah masyarakat, jadi dia diinginkan kematiannya oleh orang-orang. Kapan orang ini segera meninggal? Karena bikin susahnya masyarakat, ya bikin sepuluhnya tetangga boleh jadi. Maka doa doa orang ini jangan-jangan mungkin segera dia mati. Tapi Allah menginginkan kebaikan orang ini apa? Dibukakannya amal-amal soleh hingga dia mudah beramal. Sehingga kemudian ketika dia meninggal dunia, orang-orang menjadi ridho dengan dirinya. Subhanallah jemaah sekalian. Orang yang dijanjikan kebaikannya menjelang wafatnya, menjelang akhir-akhir hidupnya itu luar biasa. Sebagaimana kisahnya dalam Bukhari Muslim tentang kisah pembunuh 100 nyawa. Ingatkan kisah itu? 99 nyawa dia hilangkan. Menunjukkan bagaimana karakter orang ini sadis. Karakter orang ini pemarah. Tidak mudah untuk kemudian bercakap-cakap dengan mudah dirinya. Kenapa? Salah sedikit nyawa taruhannya. Ini kemudian dia ingin bertobat. Dia datang kepada seorang ahli, seorang ahli ibadah, menanyakan apakah ada tobat untukku. Karena sudah 99 nyawa, 99 nyawa aku hilangkan. Apa kata si ahli? Tidak ada tobat untukmu. Dosamu terlalu banyak. Lihat apa yang terjadi jemaah sekalian. Karena karakter orang ini tidak dipahami si Abid, maka kemudian dilengkapilah nyawa 100 nyawa yang dia dulu diberulah si Abid ini. Seharusnya Abid ini paham jemaah sekalian. Kalau ada orang bertanya yang latar belakangnya orang itu seperti itu, dia harus bijak dalam memberikan jawaban. Maka kita pun juga demikian. Kalau ada orang bertanya, maka cari background orang ini seperti apa. Supaya apa? Supaya kita bisa memberikan solusi. Supaya kita bisa memberikan jalan keluar. Sehingga tidak hanya jawaban pragmatis, tidak ada tobat. Padahal di belakangnya itu dia ingin bertobat kan. Tapi karena tidak mengetahui karakternya, dia sudah 99 sudah berulang 15-100 nyawa dia hilangkan. Apakah dia berhenti menyesal kemudian tidak ingin bertobat? Justru dia ingin bertobat kembali. Ditunjukkan kepada seorang alim, orang yang berilmu. Apa kata si alim? Masih ada taubat untukmu. Lihat jawaban abid dengan alim ini berbeda aja mas. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan perbedaan antara abid dengan alim. Yang kata para alim ulama, perbedaan antara alim dan abid itu bagaikan langit dan bumi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna fadlal alim ala al-abid ka fadlil qamari lailatan badri ala sa'iril kawakib. Perbedaan atau keutamaan orang yang berilmu dibanding dengan ahli ibadah itu bagaikan keutamaan bulan purnama ketika disandingkan dengan bintang-bintang di malam itu. Kalau antum lihat tadi malam tanggal 15 ya. 14-15 itu bulan gede banget itu namanya. Bandingkan dengan bintang yang ada di sekitarnya, kalah bintang itu. Itulah perbandingan alim, orang berilmu dengan ahli ibadah. Karena kalau ahli ibadah itu hanya untuk dirinya sendiri. Sementara orang alim, orang berilmu itu banyak memberi manfaat untuk orang lain pula. Tidak hanya untuk dirinya. Maka bandingkan jawaban orang alim dengan si Abi tadi. Si alim mengatakan masih ada tempat untukmu. Jawaban yang bijak, jawaban yang mengetahui latar belakang orang yang bertanya. Tapi syaratnya apa? Pergilah engkau ke desa yang baru, yang di sana banyak manusia-manusia yang menyembah Allah, maka menyembahlah Allah bersama dengan mereka. Singkat cerita, di tengah jalan orang ini meninggal di tengah jalan. Sebelum sampai ke desa yang baru, kemudian apa yang terjadi? Allah turunkan dua malaikat rahmat dan malaikat azab untuk membawa nyawa orang ini. Pergilah dua malaikat ini. Yang malaikat rahmat ini membawa ke sorga karena dia bertobat. Malaikat azab ini membawanya ke neraka karena tidak ada kebaikan sama sekali. 100 nyawa dia hilangkan. Allah turunkan malaikat yang ketiga menjadi penengah. Bagaimana? Ukuran jarak antara desa yang baru dengan desa yang lama. Kalau dekat dengan desa yang lama maka dia masuk ke malaikat azab. Kalau masuk ke desa yang baru lebih dekat masuk ke malaikat rahmat. Dalam hadis yang lain ditambahkan desa yang baru itu mendekat ke dadanya satu cincar lebih dekat dengan desa yang lama. Hingga kemudian dibawalah kepada malaikat rahmat, kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran besar jemaah sekalian. Bagaimana seorang hamba yang dahulu yang adalah orang yang sangat-sangat banyak dosanya, tapi di akhir hidupnya Allah bukakan pintu-pintu surga, pintu-pintu amal soleh, hingga kemudian dia mengakhiri hidupnya atau akhir hidupnya adalah amal soleh husnul khatimah. Maka di sana ada faedah dari hadis tentang pembuli 100 nyawa tadi, tentang syarat taubat. Di sana dijelaskan oleh para alim ulama, sebagaimana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, kemudian dilengkapi oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala, tentang syarat taubat nasuha. Di sana disebutkan 5 syarat taubat agar taubat kita sempurna, hingga kemudian kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah, sebagaimana pelajaran dari kisah 100 pembuli nyawa tadi. Yang pertama apa? Kalau kita ingin bertaubat, yang taubat itu diterima oleh Allah, maka lakukan dengan ikhlas. Murni hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Bukan karena dia taubat karena sedang sulitan. Taubat bukan karena dia pekiru dengan atasannya barangkali. Mungkin dia sulitan sama tetangganya. Bukan. Dia taubat itu ikhlas karena Allah. Tendensi-tendensi dunia ini dia tinggalkan. Dia murni hanya untuk Allah semata. Karena dia menyadari ini salah, ini dosa. Yang kedua, setelah kita ikhlas karena Allah, sesali perbuatan dosa tadi. Karena ada orang yang bertobat itu tidak merasa menyesal, tidak merasa menyesal. Kenapa? Dia merasa tidak ada yang salah dari dosa saya. Maka diantara syarat diterimanya tobat nasuha itu, dia harus menyesal sedih, tidak boleh merasa gembira, tidak boleh kemudian menampak-nampakkan dan dia merasa bangga dengan dosanya. Loh, saya dulu segini berapa? Satu botol itu habis satu tegukan. Bangga dia ceritakan bagaimana dulu memenjak yang namanya minuman keras. Tidak ada penyesalan sama sekali. Nah, maka ini tidak termasuk dari syarat diterimanya taubat seorang hamba. Yang ketiga, dia tinggalkan saat itu juga. Karena kalau meninggalkan tentang dosa dan maksiat, itu kaidahnya segera ditinggalkan dan maksiat. Tapi kalau perbuatan ma'ruf, perbuatan ketaatan itu masih tafatul, boleh bertahap. Ya, hari ini mungkin dia membaca Al-Quran mampunya cuma satu lembar, ya bacalah satu lembar. Besok lagi dia, wah saya mampu 2 lembar, bacalah 2 lembar, begitu seterusnya. Masih tafatul. Sementara kalau dosa tidak ada masih tafatul, dia harus tinggalkan seluruhnya. Hari ini saya mampu meninggalkan minum khamr 1 botol, besok setengah botol lah saya coba. Jadi tidak boleh. Harus ditinggalkan seluruhnya, tidak boleh dia apa itu, dicicil-cicil, ini tidak boleh. Hari ini saya bisa meninggalkan 2 pak, besok setengah pak lah, masih saya simpan yang setengah pak lagi. Itu tidak boleh, harus ditinggalkan seluruhnya. Itu syarat untuk diterimanya taubat kita, menunjukkan apa? Kesungguhan kita untuk meninggalkan dosa. Paham maksudnya ya? Karena kalau orang itu masih bermuda-muda, itu setan itu masuk aja maksudnya. Janganlah, anak istri ini masih butuh harta kok. Anak istri ini masih butuh dinafkahi. Kalau engkau tinggalkan pekerjaan dosa ini, maka itu kerja apa nanti? Setan masuk aja maksudnya. Saya pernah cerita kalau nggak salah ya, ada seorang driver online baru 2 bulan kerja. Saya naik pertama kali ketika ngantarkan saya ngisi di daerah Medan. Dia menceritakan itu resign dari pekerjaannya setahun yang lalu. 11 tahun dia kerja malang melintang dari satu tempat ke tempat yang lain, yang tempatnya itu tempat riba. Yang berbagai macam posisi. 11 tahun setahun yang lalu dia melihat satu tayangan kajian yang mungkin antum pernah dengar juga. Kajian tentang jenazah makam yang terbakar karena salah memasukkan liang gitu, paham ya? Nah, setelah melihat tayangan itu, 2 hari 2 malam dia tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Mikir keras. Diskusi sama istrinya, alhamdulillah istrinya bilang, ya sudah mas, keluar saja. Saya bilang itu nikmat loh, saya bilang. Saya panggil mas, itu nikmat mas. Karena tidak semua istri itu mendukung keinginan suami untuk resign, saya bilang. Ya. Tidak semua istri itu mendukung keinginan suami untuk resign. Alhamdulillah istri sampean itu mendukung, betul pak. Manggil saya pak waktu ini. Nah, ya, akhirnya di ujung tahu kalau saya USTD itu ada manggil USTD. Ya. Awalnya manggil pak terus, tapi ujungnya ada USTD manggilnya. Nah, ini kemudian dia cerita itu kemudian. Terus saya tanya apa yang sampean lakukan apa? Saya usaha bakaran ayam, bakaran ikan, ikan bakar itu. Nah, karena kemarin waktu harga cabai bahan-bahan lagi naik, ya kemudian dia tutup dulu. Sekarang dia fokus di kendaraan online. 2 bulan dia menghasilkan. Tapi katanya apa? Nikmatnya luar biasa. Iya betul, cerita. Saya pak dapat hasil paling ya nggak seberapa dengan gaji saya, nggak seberapa dengan bonus tahunan saya. Bonus tahunan dia itu digitnya angka nolnya 3, digit bonusnya itu 3 nolnya 100 200, bonus tahunan. Kemudian yang dia dapat reward dari pekerjaan dia itu gaji untuk hanya dapat pulang 60-70 itu dia senangnya masya Allah. Ditambah dia setiap hari Jumat bisa ngajak anak-anaknya pergi Jumatan yang tidak bisa dia lakukan ketika dia kerja di bank riba. Dan itu nikmat katanya, lu bayangkan ya Allah. Maka benar kata Nabi SAW, barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tidak harus harta, tapi ketenangan hati itu yang luar biasa. Apa manfaatnya kita kerja kemudian hati gelisah? Dia itu bagian nge-proof orang kartu kredit, aslinya dia. Tapi yang menarik, dia nggak punya kartu kredit sama sekali di dompetnya. Tidak, kan aneh ya. Saya bingung pak, saya itu sering ujuk-ujuk orang untuk apa namanya aplikasi kartu kredit, tapi saya sendiri nggak punya kartu kredit. Sehingga karena nggak punya tunggakan di tempat kerjanya dia, dia masukkan resen tanggal 4, tanggal 28 di bulan yang sama dia sudah keluar suratnya. Nggak usah nunggu satu bulan, kan biasanya satu bulan kerja ya. Satu bulan hari bulan itu langsung mereka keluar, karena saya nggak punya tanggungan apa-apa. Kartu kredit nggak punya, cicilan ini nggak punya, ini nggak punya. Alhamdulillah saya bilang nikmat, dan dia mengakui nikmat. Maka segera tinggalkan jemaah sekalian. Sesali segera tinggalkan perbuatan itu agar kita ya tidak dianggap mengolok-olok ya dosa yang kita lakukan. Yang keempat, bertekad tidak mengulangi kembali. Kalau orang bertaubat itu masih punya angan-angan, karena ada orang taubat itu bukan karena Allah yang pertama ya. Kalau orang bertaubat bukan karena ikhlas karena Allah, nanti suatu saat dia akan mengulang kembali. Karena apa? Boleh jadi ketika dia taubat badannya sudah lemah, dia kemudian dia tidak bisa melakukan dosa. Boleh jadi ketika dia taubat dia sudah tidak punya uang, sehingga kemudian tidak bisa berbuat dosa. Nanti kalau dia punya uang, nah, angan-angan itu muncul lagi. Maka diantara syarat taubat yang disebutkan oleh para alim ulama itu adalah meninggalkan tadi yang poin nomor 3 tadi itu beserta pernik-perniknya. Apa maksudnya? Kalau antum suka minum khamer, maka botol minum khamernya jangan dikoleksi. Jangan kita lihat dipajang di lemari. Nanti apa? Nanti saat setan akan memasukkan angan-angan kita. Oh, itu loh, dulu kamu menjaga itu enak itu. Ya. Dulu suka main judi, kartunya dilaminatin, jadi kurang. Nah ini kan nangan air. Maka diantara syarat yang disebutkan yang paling ketiga tadi, tinggalkan itu peserta pernik-perniknya. Sudah tinggalkan semua, supaya semua tidak lucu-lucu kita lagi, berangan-angan soalnya. Yang kelima, taubat itu dikerjakan ketika masih berlakunya masa taubat. Ada dua, yang satu berkaitan yang kecil, yang lain berkaitan yang besar. Yaitu apa? Yang pertama, yaitu ketika nyawa belum sampai di tenggorokan. Dan yang kedua, yang besar adalah ketika matahari terbit dari tempat tenggelamnya, yaitu dari sisi barat. Maka kalau di luar itu, taubat masih terbuka lebar. Nah, ini faedah tambahan untuk kita bisa meraih yang namanya taubat dan nasuha sebelum akhir hayat kita. Kita kembali di poin pertama tadi. Siapa orang yang bikin dari kebaikannya oleh Allah? Yaitu dia yang dimudahkan beramal soleh di akhir hidupnya. Dengan kata lain, orang ini ingin meraih keadaan mati dalam keadaan husnul khatimah. Pertanyaannya, bagaimana cara kita bisa meraih husnul khatimah? Kan pertanyaannya itu. Kita tahu nih, tujuan kita ya agar meninggal husnul khatimah, iya tahu. Ada kebaikan, iya tahu. Lalu bagaimana caranya? Itu yang jadi poinnya. Bagaimana caranya? Ada beberapa hadis yang bisa kita upayakan berdasarkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, bagaimana kita bisa meraih husnul khatimah? Yang pertama adalah lakukan 3 amalan soleh sekaligus. Lakukan 3 amalan soleh sekaligus. Ini tertera dalam Musnad Imam Ahmad di hadis nomor 22126. Lakukan 3 amal soleh sekaligus. Ini tertera dalam Musnad Imam Ahmad di hadis nomor 22126. Wa atani ra'aytu rabbi al-lailata fi ansani suratin. Aku Allah Subhanahu wa taala, Allah Rabb datang ya pada malam hari menjumpainya dengan bentuk yang paling indah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk yang paling indah. Ulama berbeda pendapat, apakah ini ketika Nabi sedang terjaga, maaf, ketika di dunia tertidur, ataukah ketika saat Isra Mi'raj. Faqala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Muhammad, fi ma yahtasimul mala'ul a'la." Tahukah engkau apa yang diperbincangkan malaikat di atas sana? Qultu la adri ya Rabbi. Saya tidak tahu ya Allah. Qala, apa kata Allah? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa doa kaffahu baina katifayya fa wajadtu bardaha baina tabiyah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meletakkan tangannya di antara pundakku. Kemudian terasa dingin dan di antara dadaku. Hatta tajalla ma fis samawati wa ma fil ardh, kemudian nampaklah apa-apa yang di atas bumi dan di atas langit. Kemudian Allah mengulangi pertanyaannya. Ya Muhammad, fima yahtasimul mala'ul a'la? Apa yang diperbincangkan, didebatkan para malaikat di atas sana? Qultu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Setelah dibukakannya ya penglihatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil kaffarati wad darajah, tentang penghapus dosa dan pengangkat derajat. Ya, jadi para malaikat sedang memperbincangkan amalan yang bisa menghapus dosa dan mengangkat derajat. Apa itu? Yang pertama, al-mashyu 'alal aqdami ilal jama'at, memperbanyak langkah menuju masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Terkhusus bagi bapak-bapak. Jadi amalan yang sedang diperbincangkan para malaikat sana yang menjadi sebab dihapuskannya dosa dan diangkatnya derajat adalah memperbanyak langkah menuju masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, para malaikat memperbincangkan apa? Wal julusu fil masajid khilaf as-salawat. Duduk di tempat sholatnya ya, menunggu sholat berikutnya. Jadi menunggu sholat satu ke sholat berikutnya. Mungkin antara maghrib sampai isya kita tidak pulang. Ya mungkin dengarkan kajian, kita mungkin baca Al-Qur'an, mungkin zikir, baca-baca buku. Maka ini termasuk dalam hadis ini. Menjaga satu sholat ke sholat berikutnya. Atau kalau kita sedang i'tikaf ya, dari mungkin dari isya bisa sampai subuh, itu termasuk bagian dari sini. Yang ketiga apa? Amalan yang disebutkan oleh para malaikat penghapus dosa dan mengangkat derajat, wa ibalagul wudu fil matari, menyempurnakan wudu di saat kita tidak suka terkena air. Mungkin di musim dingin kita inginnya cepat-cepatan aja lah, ya yang minimal saja. Tidak disempurnakan seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tiga kali beliau membasuh, maka ya cukuplah. Itu orang seperti itu masuk pada kategori ini manusia. Karena boleh jadi ada orang itu kalau sedang sakit kan apa badannya meriang ini ya, kena air dingin kan agak lega gitu kena air, tapi dia ingin menyempurnakan wudunya. Ya, wudu itu kan bisa sekali, dua kali, tiga kali. Bagaimana kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu? Tapi yang sempurna adalah tiga kali. Kecuali bagian mengusap kepala dan telinga. Karena kadang Nabi kan dua kali. Ya, kadang beliau tiga kali, tapi yang sempurna tiga kali. Terkadang ada orang yang ketika sakit itu kadang enggan untuk bersentuhan dengan air yang dingin. Kalau di musim kita mungkin enggak terkena mungkin. Kalau kecuali di musim apa namanya itu, Pak? Perbedaan itu gantian dari musim dingin ke panas atau sebaliknya, apa namanya? Bahasa warunya apa itu? Ah itu betul, orang waru ya. Berdingin dulu itu kalau dingin kan kayak nusuk di tulang ya. Itu orang kadang lega kena air itu. Cuma ya sudah kita nyatok. Itu kalau orang ingin meraih pahala sebagaimana yang Nabi sebutkan ini, menghapus dosa, mengangkat derajat, maka sempurnakan itu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau ada orang melakukan tiga hal ini, tidak memperbanyak langkah ke masjid untuk sholat jamaah, menunggu sholat satu ke sholat berikutnya, memperbagus wudhu ketika dia tidak suka, man fa'ala dzalik, barang siapa melakukan tiga hal ini, asa bi khairin, hidupnya akan Allah buat baik. Hidupnya akan Allah jaga. Allah hidupnya akan Allah perbaiki. Kalau kurang-kurang Allah akan baikkan. Subhanallah jemaah. Wa mata bi khairin, dan matinya dalam keadaan husnul khatimah. Ini yang poinnya. Barang siapa yang suka melangkahkan kaki ke masjid berjamaah, nunggu sholat satu ke sholat berikutnya, perbagus wudhu di saat dia tidak suka kena air dingin, maka dia akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Bukan itu saja teman-teman. Wa kana min khati'atihi kayyami waladatu ummu. Dosa-dosanya sebagaimana dia baru lahir dari rahim ibunya. Subhanallah. Allah hapus dosa-dosanya. Allah beri kehidupan yang baik. Boleh jadi dia mungkin susah di pandangan orang, tapi dia merasa bahagia. Boleh jadi mungkin keluarganya tidak banyak, tapi bisa mencukupi keluarganya. Betul, banyak orang di masyarakat yang dikatakan orang cukup kaya raya, tapi senantiasa sampai. Banyak jangan. Jangan dikira orang kaya itu cicilannya tidak banyak, tambah banyak. Karena mereka kaya merasa gitu loh, orang jarak jajannya, dia punya wangi, upahnya tambah gede-gede. Nggak kayak kita kan, mikir-mikir soal ini, arah utang ini. Lebih baik gitu. Bisa nggak punya utang? Kayak enak, usah nggak punya utang. Kayak makanan nggak ada garamnya. Itu kata ibu-ibu. Ya, gini-gini lah manusia ya, teman-teman. Ya, namanya utang-utang namanya amalah, toh. Sosial kan, itu nggak apa-apa, nama masalah. Ya, nggak masuk. Yang masalah kan ada tambahan-tambahan yang lain-lain. Nah, jadi salah satu cara agar kita bisa meraih husnul khatimah, lakukan tiga hal tadi. Perbanyak langkah menuju masjid, menunggu sholat satu ke sholat berikutnya, dan perbagus wudhu di saat kita tidak suka. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW sebutkan dalam hadis riwayat Tirmizi nomor 51. Ala adullukum ala ma yarfullahu bihil khataya wa yarfa'u bihil darajat. Maukah kalian aku tunjukkan amal-amal yang bisa menghapus dosa dan menaikkan derajat kalian? Bala ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Isbaghul wudu alal makari. Nabi menggunakan redaksi isbaghul wudu alal makari. Beda dengan kalimat yang tadi, tapi maknanya sama. Yaitu menyempurnakan wudu di saat kita tidak suka kena-kena air dingin. Wantidharus salah ba'das salah. Nunggu sholat satu ke sholat berikutnya. Yang paling potensial bisa kita lakukan antara maghrib sama isya. Kalau antum dari zuhur sampai maghrib, ini kelamaan ya. Asal saya maghrib maksud saya, asal saya maghrib boleh-boleh bisa, tapi tidak semua orang bisa. Yang susah itu adalah isya sampai subuh. Kecuali yang i'tikaf. Yang berat lagi kalau subuh ke zuhur. Iki wong iki lha aku kan dino kok ning masjid. Nah, yang ketiga wa fadzalikum ribat, bukan ketiga. Yang lagi sebutkan tadi disebut dengan ribat. Ribat itu menjaga perbatasan perang antara daerah muslim dengan orang kafir. Itu ribat. Jadi orang yang berjaga-jaga itu diibaratkan Nabi senantiasa dia itu senantiasa ingin menunggu amal satu ke amal berikutnya gitu. Nunggu satu sholat ke sholat berikutnya kan seperti kita nunggu-nunggu amal. Seperti itu orang riba. Senantiasa dalam keadaan wudhu, dia perbagus wudhu dan seterusnya. Ya. Ini termasuk amalan yang bisa menghantarkan kita menuju keadaan husnul khatimah. Ini yang pertama. Yang kedua, apa yang bisa kita upayakan agar kita bisa meraih husnul khatimah? Biasakan beramal soleh. Biasakan beramal soleh. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Sahih Bukhari nomor 6607? Wa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung akhirnya. Akhirnya apa? Yang bukan akhir kehidupan ini. Apakah bisa diupayakan? Bisa. Orang itu kalau terbiasa melakukan amal soleh didominasi hidupnya. Ya, artinya sebagian besar hidupnya didominasi dengan amal-amal seperti itu. Maka insya Allah di akhir hidupnya Allah akan mudahkan dia melakukan amal tadi. Sering kita lihat kan orang ketika meninggal dalam kondisi dia baca Quran. Sering kita lihat orang ketika mau sholat meninggal dunia, pas sujud, pas sholat dan seterusnya. Karena dominasi besar hidupnya amal sholat yang dia lakukan. Maka seseorang diwafatkan di atas kebiasaannya. Biasanya apa dia? Main bola. Dia meninggalnya di lapangan bola. Itu wakil, ya wakil kan, wakil itu artinya sebagian besar hidupnya apa yang mendominasi, ya itulah akan diwafatkan di atas kebiasaannya. Wa innamal a'malu bil khawatim, amal itu tergantung akhirnya. Maka jangan terbergaya dengan amal seseorang yang kelihatannya masya Allah, ternyata akhir hidupnya apa? ahlun nar. Kan ada hadis seperti itu di Arba'in Nawawi kalau tidak salah. Ada seorang yang terlihat bukan banyak manusia yang melakukan amal-amal ahli surga, tapi di akhir hidupnya kemudian dia masuk neraka. Ada orang yang dipandangan manusia itu ahli neraka, tapi di akhir hidupnya dia masuk surga. Apa maksudnya? Pandangan manusia itu menurut dugaan kita, oh iya, wangi kita ini wong ahli surga. Tapi ternyata di akhir hidupnya apa? Ketika Nabi menyebutkan hadis itu, ada seorang sahabat yang kemudian terkena panah atau tombak, kemudian dihujamkan tombak itu di tubuhnya karena dia tidak sabar menderita atas sakit yang dialaminya. Ini menunjukkan bahwasanya orang ini tergantung akhir hidupnya. Maka dengan membiasakan amal soleh, itu seseorang akan dirahmatkan di atas kebiasaannya. Orang sering taklim, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah wafatkan kita di atas kebiasaan-kebiasaan kita seperti itu. Kita terbiasa sholat jamaah, mudah-mudahan Allah wafatkan kita di atas kebiasaan seperti itu. Begitu seterusnya. Dalam Sunan Muslim, Nabi menyebutkan dengan kalimat yang tegas di hadis nomor 2878, yuba'asu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Setiap hamba itu dibangkitkan berdasarkan kondisi dia meninggalnya. Jadi meninggalnya seperti apa? Wafatnya seperti apa? Ya seperti itu. Dalam hadis diriwayatkan Shalihin di hadis yang kedua, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang ada pasukan yang akan menghancurkan Ka'bah, kemudian Nabi mengatakan seluruh pasukan ini ditenggelamkan di dasar bumi. Aisyah pernah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana bisa pasukan itu ditenggelamkan di dasar bumi? Padahal di dalam pasukan itu ada orang yang cuma nonton, ada orang yang gak bergabung ikut perang, ada orang yang jualan, karena saking besarnya pasukan itu sampai ada pasar. Pasukan itu besar, sampai ada orang ada pasarnya. Sehingga di pasar itu ada orang yang mungkin cuma jual beli, ada orang cuma lihat-lihat barangnya. Tapi Allah semua hancurkan pasukan itu, dan Allah akan bangkitkan nanti di hari kiamat sesuai dengan niat mereka masing-masing. Karena apa? Itu biasaan ya Mas. Maka biasakan kita melakukan amal-amal soleh, yang itu akan menghantarkan kita untuk meraih husnul khatimah. Contoh paling real adalah kisah terbunuhnya sahibnya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Bagaimana beliau terbunuh? Bagaimana beliau wafat? Ketika membaca Al-Qur'an. Di tahun ke-35 Hijriah, ketika orang-orang munafik, orang-orang khawarij dari Mesir dan Irak merangsek mengepung 40 hari rumah kediaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, hingga beliau tidak bisa mengambil air di sumur rumah yang beliau beli sendiri. Sehingga makan beliau disuplai oleh Ali bin Abi Thalib, disuplai oleh sahabat yang lain. Kemudian para pemberontak ini masuk ke rumah Utsman bin Affan ketika beliau sedang membaca Al-Quran. Terbunuh beliau, darah menetes di Al-Quran. Apa yang menarik ya maksudnya? Ada satu hadis yang mungkin kita banyak menghafalnya terkait dengan hadis Utsman bin Affan terkait dengan Al-Quran. Apa itu? Hadis yang hanya diriwayatkan oleh Utsman bin Affan terkait Al-Quran, terkait apa yang beliau biasa baca. Apa? Saya kasih jalan. Pen bisa antum bawa. Saya rela nggak minum teh. Kalau antum bisa jawab. Hadis yang dibawakan Utsman bin Affan yang sering kita dengar, sering kita ucapkan. Apa? Terkait Al-Quran. Kan hadis itu yang dibawakan Utsman bin Affan. Sahabat yang lain tidak ada bawakan hadis itu. Ini terkait masalahnya dengan amal soleh jalannya. Apa? Kalau? Okay. Jalurnya gagal. Nanti kalau ketemu lagi aja. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa'allamahu. Itu riwayatnya Utsman bin Affan. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Lihat, hadis itu diaplikasikan dalam diri Utsman bin Affan, beliau wafat dalam keadaan membaca Al-Qur'an. Tuh, bayangkan. Korelasi dari hadis yang beliau bawakan dengan akhir hidup beliau. Minggu sama sekali. Paham tidak ya? Bagaimana beliau bisa meneladani hadis Nabi SAW? Sebaik-baik kalian itu yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Artinya apa? Ya sering baca Qur'an pula lah. Maksudnya mengajar longgak-longgak, tidak belajar, tidak baca. Belajar pula juga tidak baca pula, kan ini juga salah. Utsman mengaplikasikan betul hadis itu. Di akhir hidup beliau wafat dalam keadaan baca Al-Quran. Ini khusnul khotimah ya Mas. contoh real yang bisa kita akan menjadikan teladan. Nah, ini yang kedua yang bisa kita upayakan agar kita bisa mendapatkan husnul khatimah. Yang ketiga, apa yang bisa kita upayakan agar bisa mendapatkan husnul khatimah? Berbuat baiklah kepada orang lain, berbuat ihsanlah kepada orang lain. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, disahkan oleh Al-Albani rahimahullah, beliau bersabda, al-ma'rufu ilan nasi yati sahibaha masari as-su' wal-afati wal-halakat. Berbuat baik yang ma'ruf kepada manusia yang lain itu menghindarkan pelakunya dari kematian yang buruk, musibah dan kehancuran. Subhanallah ya Allah. Barang siapa suka memberikan yang terbaik untuk orang lain, berbuat ihsan kepada orang lain, Allah akan hindarkan dia dari kematian su'ul khatimah. Berarti apa? Husnul khatimah dong. Allah hindarkan dia dari musibah, Allah hindarkan dia dari kehancuran. Para ulama menyebutkan di sana mungkin terjatuh, tenggelam, yang meninggal yang menyedihkan. Itu insya Allah ya, dengan banyak kita berbuat baik kepada orang lain. Dalam hadis yang lain, Nabi lebih spesifik lagi, perbuatan baik itu apa? Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dengan sanad hasan, inna sadaqata la tudfi'u ghadab ar-rabbi wa tadfa'u an maytata as-su. Sedekah yang kita lakukan, yang kita berikan kepada orang lain, itu benar-benar akan memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala dan menghindarkan pelakunya dari kematian su'ul khatimah. Dari kematian yang buruk, itu Allah akan hindarkan dengan sebab kita sedekah. Maka zaman sekian rahimahullah, Nabi pernah ditanya oleh sahabat Umar, Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau ditanya, inna rajulan ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ila Allah, siapa orang yang paling dicintai oleh Allah, wa ayyul a'mali ahabbu ila Allah, barang apa amal yang paling dicintai oleh Allah? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbun nasi ila Allah ta'ala anfa'u bin nas. Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling banyak memberi manfaat untuk orang lain. Orang yang paling banyak memberikan kebaikan-kebaikan untuk orang lain. Subhanallah. Kita singgung kemarin ketika di kajian Sabtu kemarin tentang bagaimana memberikan manfaat untuk orang lain. Wa habbul a'mali ila Allah azza wa jalla. Amal yang paling Allah cintai apa? Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sururun yadkhuluhu ala muslim. Amal yang paling Allah cintai yaitu engkau masukkan kegembiraan di dalam hati seorang muslim, gembirakan orang lain dan muslim, senangkan, bahagiakan orang lain. Membahagiakan di sini, antum jangan fokus orang lain di luar rumah kita. Sering kita ini salah kaprah dalam memaknai hadis-hadis yang sifatnya orang lain itu sering salah kaprah kita. Kenapa? Orang terdekat kita yang bukan kita, bukankah dia orang lain? Kan kita jangan memaknai seperti itu kan? Iya, pikiran kita mesti orang lain yang jauh-jauh itu. Istri kita, anak kita, ibu bapak kita, mertua kita, paman bibi kita yang dekat sama kita, yang di rumah kita. Kita jarang kadang memperhatikan orang lain itu. Yang dimaksud orang lain yang jauh-jauh. Kenapa ada orang-orang dekat kita? Itu orang lain juga namanya, kan bukan selain kita kan? Iya. Kenapa kita tidak membahagiakan istri kita atau istri-istri kita? Ini kan jamaknya bapak-bapak kan jadi istri-istri. Membahagiakan anak-anak. Kadang ada suami itu, masya Allah. Kalau sudah sama teman-temannya yang sekomunitas, yang teman-temannya satu geng itu, masya Allah. Nyenengnya itu royalnya, masya Allah. Ngobrol, bisa ganti part cerita, part yang lain, satu tema sub ke tema yang lain. Pulang ngobrol sama istrinya membahagiakan 5 menit saja, piring melayang, sendok pecah, kaca piar-piar, kenapa? Pengkar. Ya kenapa gak ngomong nama baik sama istri? Ngomong enak, kayak ngomong sama temennya itu tadi ya, habis futsal, habis bola malam, wah, ngaji, ngobrol, enak sama temennya. Sama istrinya pulang, pengkar. Apa dikira istrinya itu bukan orang lain? orang-orang pula saya masih. Sama anak-anak kurang begitu sayang. Lihat ketika Nabi SAW melihat seorang sahabat yang merasa terheran-heran, Nabi kok mencium Hasan dan Husain. Dicium keningnya, dipangku, dipeluk. Ya Rasulullah, saya itu punya 10 anak itu enggak pernah saya cium satu-satunya. Nabi itu heran, musuh. Oh, bapak saya enggak pernah cium anaknya satu-satunya. Apa kata Nabi, barang siapa yang tidak mencintai, tidak memberi rahmat, maka tidak akan diberi rahmat yang ada di atas. Jadi jangan dong sekalian, ya, fokus kita ini jangan hanya melulu orang lain. Betul, orang lain termasuk orang di luar kita, betul. Tapi jangan lupakan pula keluarga kita. Ini juga bagian orang lain pula, soalnya istri kita, anak-anak kita, orang-orang dekat kita ini. Ya, posisikan itu seperti itu. Apa? Bahagiakan mereka, senangkan mereka, masukkan kegembiraan pada hati mereka. Kalau mereka senangnya jalan-jalan, ya ajak jalan-jalan. Healing gitu ya. Sekarang bahasanya healing gitu ya. Healingnya gimana? Ke sawah. Ya gak apa-apa, healing sama healing misalnya. Healing gabah ya. Kemudian yang kedua, apa kata Nabi SAW? Yaksifu anhu kurbatan. Engkau hilangkan kesulitan darinya. Jadi kalau tadi memasukkan kegembiraan, menyenangkan, ya. Yang kedua apa? Angkat kesusahan dari dirinya. Antum punya apa? Harta, dia kesulitan harta, bantu harta. Kita punya tenaga, dia kesulitan soal tenaga, bantu tenaga, hilangkan kesulitannya. Terkhusus yang ketiga, yaqdi anhum dainan, lunasi hutangnya. Masya Allah. Enak ini kalau punya teman kayak gitu. Punya F1 yang gak mentolongan lihat kita, punya utang itu enak itu. Pulak balik data isyak, siapa yang punya utang hari ini? Saya ingin bersedekah. Yaqdi anhum dainan, tak bebaskan. Masya Allah itu. Antum harus pegang erat-erat tangannya. Karena pahalanya besar loh jaman-jaman. Membebaskan hutang orang lain, itu pahalanya besar. Kita memberikan tempo saja itu pahalanya sudah besar, apalagi dibebaskan. Kan hukum asalnya hutang piutang, saya bahas tadi hutang piutang tadi kan mu'amalah, sifatnya sukarela, membantu sesama, ada temannya yang susah bantu, itu hukum asalnya ini. Sehingga ketika ada yang masuk yang namanya tambahan keuntungan, ini kemudian Islam larang. Maka ketika seorang hamba yang kesulitan ekonomi dibantu oleh orang lain, berterima kasihlah. Karena ada orang lain yang membantu kesulitan ekonomi dia. Dengan cara bagaimana? Lunasi utangnya. Kalau tidak mampu, maka mintalah keringanan tangguh. Itu hukum asalnya. Ya Al-Baqarah, antum lihat. Orang yang kesulitan mengembalikan yang dia janjikan. Misalnya ada perjanjian. Pak, saya pinjam utang tempo termin 2 bulan. Per bulan saya bayar sekian-sekian. Oke. Perjanjian ya, sudah. Satu bulan waktu bayar ternyata tidak bisa melunasi kan, belum bayar. Sampaikan kepada si fulan pemberi harta, saya belum bisa bayar. Enak aja mas, ya. Ngomong kayak gitu tuh enak. Ini sudah enggak ngomong, kalau ketemu mengos, enggak urut salam, WA diblokir. Nah gimana, enggak ada kabarnya kan. Ini memberi mudarat pada si pemberi harta gitu loh, belum pernah ditolong kok. Ketika datang itu, ketika susah, melasir kayak kucing, ketika ditagih per harimau. Janganlah. Ah, maka mintalah tempo. Maka si pemilik harta bilang, iya saya beri tempo. Itu hukum asalnya kayak gitu. Jadi enak gitu. Nah, yang punya harta memberi tempo diberi pahala sama Allah. Apa pahalanya? Kata Nabi SAW di Musnad Imam Ahmad, setiap uang yang ditangguhkan, tidak syarat, tidak syarat di sini. Setiap uang yang dia tangguhkan, maka Allah akan memberikan dia sedekah, nilai sedekah sebesar uang yang dia tangguhkan. Apa maksudnya? Antum nyutangi teman 1 juta, 1 bulan dia minta tempo, tolong saya minta 1 pekan. Saya masih ada kesulitan, repotan. Nanti 1 pekan lagi saya bayar. Maka selama 1 pekan, 7 hari, antum dihitung bersedekah 1 hari 1 juta tiap harinya selama 7 hari. Enak loh, no? Enak itu. Wantung gak jarang-jarang kita sudah kosa juta sehari loh ya. Ini diberi mahal sama Allah. Antum dihitung 1 juta juta Allah sodako. Pekan kedua harusnya bayar, dia minta tempo lagi. Minta tempo lagi, Pak, gak bisa bayar saya. Mungkin 1 pekan lagi. Tempo yang kedua Allah catat 2 kali pahala dari sodako kita. Berarti berapa? 2 juta pada pekan kedua. Subhanallah. Antum pengen enak lagi, bebaskan utangnya. Bebaskan utangnya. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Man anzara mu'siran awwadu'a lahu azzalahu allahu yawma qiyamah tahta zilla arsyihi yawma la zilla illa zillu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan yang lain. Barang siapa meninggal atau memaafkan hutang saudaranya, ya, kemudian dia bebaskan, maka niscaya dia akan di bawah naungan arsy-Nya Allah, di bawah tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 golongan yang Allah naungi. Ini termasuk yang di luar tadi. Ini ada 8 atau 9 kalau tidak salah. Ya, pokoknya itu kan sekaligus hadis tersebut yang disebutkan. Ini hadis tersendiri, yaitu tentang keutamaan orang meninggal hutang atau membebaskan hutang saudaranya. Pahala besar ya Mas. Betul pahalanya besar. Sehingga ada seorang ikhwah itu pernah memberikan kepada kita ya pembebasan hutang ya tidak sedikit, jutaan ini. Ketika kita akan bayar, sudah Ustaz, tidak usah. Masya Allah. Betul, saya rasakan sendiri. Ketika kita dalam kesulitan waktu di waktunya itu, beliau kemudian memberikan pinjaman sekian juta itu. Saya bayar, kemudian beliau mengatakan, tidak usah Ustaz. Biar saja. Saya doakan tidak habis-habis doa saya. Betul. Itu pahalanya besar. Tapi saya ingatkan, jangan hadis kayak gini dibuat untuk dari lubang tutup lubang ya. Ya, nggak boleh ini. Jangan, nggak boleh husnudzon sama orang yang utangin kita. Urusan utang kita nggak boleh husnudzon. Gimana maksudnya husnudzon? Waktunya bayar kok kali kaki? Oh, paling di basno paling kan? Itu nggak boleh, jangan. Kan nggak boleh. Makanya saya bilang nggak boleh husnudzon. Kalau utang kita nggak boleh husnudzon. Itu ewang itu mintas loh paling. Karena hadisnya itu bagus ini kayaknya. Ya gak boleh saya maksudnya. Antum terapkan kesekian banyak orang, antum akan di blacklist sama orang. Gak boleh. Ini motivasi orang agar memberi kemudahan pada saudaranya gitu. Tapi jadi yang berhutang ditagih, gak ditagih bayar aja maksudnya. Jangan lagi ditagih ya. Jangan lagi di WA, jangan lagi diingatkan, jangan. Nah, kata mereka itu sulitkan, mengingatkan kita itu sulitkan, betul. Karena kita juga ngalami seperti itu, mengingatkan orang itu sulitkan, sama dengan ini, opo, padahal itu uang kita loh. Uang kita, soal itu bukan uang kita. Yang kasus banyak, jawab-jawab seperti itu banyak. Hanya tidak datang ke pengajian, tidak datang majelis taklim, karena apa sih, dua-dua itu masih tekan majelis taklim. Tidak masih ketemu, tidak bisa apa. Padahal yang punya uang itu tidak ingin lagi, betul tidak ingin lagi. Demi Allah tidak ingin lagi. Tapi kita yang ini kemudian baper. Tidak cocok lagi. Hanya kemudian tidak datang ke majelis taklim, tidak ajang sana, tidak ikut satu rahim, hanya kemudian menyendiri jauh, kemudian hilang. Ini tidak ingin lagi. Maka banyak kasus pecah kongsi dagang, pecah pertemanan gara-gara hutang, hutang jangan terjadi. Ya, ini urusan dunia, jangan sampai kemudian merusak ukhuwah tali Islamnya kita. Nah, jadi amalan-amalan yang ma'ruf tadi itu, nasari asuk menghindarkan pelakunya dari kematian yang buruk suhul khatimah. Nah, ini yang ketiga tadi ya. Yang keempatan yang bisa kita upayakan akan meraih husnul khatimah, yaitu menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ma'ruf dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di riwayat Tirmizi, antum sudah hafal semua insyaallah. Ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tijahaka. Sampai akhir hadis. Ya Ibnu Abbas ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Aku akan mengajarkan padamu beberapa kalimat. Hafalkan kalimat ini. Apa pertama Nabi mengatakan? Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Al-jaza min jinsil amal. Kita jaga Allah, Allah menjaga kita. Apa bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala? Bagi siapa yang menjaga hak-haknya Allah. Disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali. Ikhfa billah itu maksudnya apa? Menjaga Allah itu maksudnya apa sih? Ikhfa khududahu ala mirahu wa nawahiyahu, yaitu menjaga batasan-batasan Allah, perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah untuk dikerjakan dan tidak dilanggar. Itu maksudnya menjaga Allah. Apa orang yang ngomong jangan begini begitu, ya jangan dikerjakan. Perintah Allah apa? Kerjakan. Itu dalam rangka menjaga Allah. Maka apa balasannya? Balasannya, perhatikan kata Ibnu Rajab, yahfaduka fi dunyaka wa dinaka wa akhiratika. Allah akan menjagamu, duniamu, agamamu, dan akhiratmu. Oh, subhanallah. Siapa yang jaga batasan Allah, hak-hak Allah, larangan-larangan Allah tidak dilanggar, maka Allah akan memberikan tiga keutamaan bagi kita. Apa itu? Menjaga dunia kita. Apa yang dijaga dari dunia? Harta kita. Tidak dihancurkan oleh Allah. Diberi keberkahan. Kemudian anak kita, diberikan anak-anak yang sehat, anak-anak yang soleh dan soleha. Istri kita diberikan istri yang nurut sama suaminya, suami nurut sama, berbuat ihsan pada istrinya. Kemudian apa, badannya diberi kesehatan. Bahkan ada seorang ulama itu, saya lupa namanya, di usia 120 tahun itu masih mampu melompati pagar, bukan pagar, parit yang itu hanya mampu dilakukan oleh seorang atlet yang masih muda usia. Ditanya, ya Syekh, Anda kok masih tua, sudah tua gini kok bisa melompat parit selebar ini? Ketahuilah anak muda, ketika aku muda, aku menjaga tubuhku agar tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat Allah. Hingga kemudian Allah menjaga tubuhku di masa tuaku ini. Ya. Jadi badan kita ini jemaah sekalian, kalau kita melanggar perintah-perintah Allah, sudah maksiat, tidak dijaga sama Allah di hidup kita. Demikian juga ketika kita menjaga, ya, agar kita tidak minum-minum keras. Contoh saja ya, minum-minuman keras. Ya, kemudian kita isrob duhan, ya. Apa tuh? Isrof Tuhan ini apa? Wudud. Ya, wudud kena ya, gampang. Badan kita apa yang terjadi? Ya, dijaga sama Allah kan? Perisa aja makanya. Sebenarnya perisa. Gak diberi kesehatan sama Allah. Maka kalau dia menjaga Allah, diberi kesehatan badannya. Dari sisi agama apa? Dinya kah? Diberi istiqomah di atas agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang senantiasa menjaga Allah itu agamanya diberi keistiqomahan. Istiqomah itu adalah karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti bagaimana akhiratnya? Wa akhiratika, ketika sakaratul maut Allah mudahkan dia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ketika dia melewati sirat, Allah mudahkan dia karena memiliki cahaya di kanan kirinya dan di depannya. Ketika melewati sirat jemaah sekalian, itu kan manusia kan dalam kegelapan. Jadi masa manusia ketika seorang Yahudi, pendeta tanya sama Nabi, ya Muhammad, di mana manusia saat itu? Ketika di hari kiamat. Nabi mengatakan manusia di dalam kegelapan sebelum melewati sirat. Jadi kita nanti dikumpulkan dalam kegelapan secara dipisah-pisah, yang munafik, yang kafir, itu dipisahkan. Kemudian ketika akan melewati sirat, yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dan nabinya lebih tajam daripada pisau, lebih lembut daripada seutas rambut, itu dalam kegelapan. Sehingga manusia sangat butuh namanya cahaya. Nah, cahaya itu bisa diperoleh dari apa? Amal soleh. Ada yang setinggi pohon kurma di kanan kirinya, ada yang setinggi gunung di depannya, ada yang hanya menyala di kuku jarinya kemudian padam lagi, nyala lagi, padam lagi. Amal soleh. Maka barang siapa yang menjaga Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan dia melewati sirat dan sebelumnya nanti ketika sakaratul maut. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan amalan-amalan ya, yang bisa membantu kita agar kita bisa meraih yang namanya husnul khatimah. Ada berapa poin yang pertama? Ada 4 poin agar kita bisa meraih husnul khatimah, yaitu orang yang ditandai kebaikannya dimudahkan beramal saleh. Nah, siapakah orang yang kedua yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi poin 4 ini adalah membahas poin pertama. Paham? Ya. Mudah-mudahan tidak salah mencatat. Yang kedua apa? Atau siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu orang yang dipercepat sanksinya di dunia. Dipercepat balasan atas dosa yang dilakukan di dunia, itu tanda Allah cinta baik untuk dirinya. Apa hadisnya? Dalilnya apa? Dalam riwayat Imam Tirmidzi, di hadis nomor 2396 dan yang lainnya. Idza arada Allahu bi 'abdihi al-khaira ajjala lahu al-'uqubata fid dunya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, atau siapa kalau Allah menghendaki kebaikan pada dirinya, Allah segerakan hukumannya di dunia. Jadi kalau Allah itu senang sama kita. Kita ingin jadi orang baik. Hukuman dunia di akhirat itu Allah segerakan di dunia. Wa idza arada Allah bi 'abdi syarr, barang siapa yang jika Allah tidak suka pada dirinya kebaikan ada pada dirinya, amsaka anhu bi dzambihi hatta yuwafiya bihi yaumil qiyamah, maka azabnya itu ditunda sama Allah nanti pokokan ning hari kiamat. Paham maksudnya? Kalau orang dikendai kebaikannya, kalau dia ada dosa langsung cash di dunia. Kalau Allah itu menginginkan keburukan orang ini, maka dosa yang dia lakukan dibiarkan di dunia, kemudian nanti itu keburukan di akhirat. Jadi kayak belangkon mendolong-dolong. Pilih mana kita? Dikes di dunia atau kita nanti ketemu-temu sama Allah di akhir? Enak mana? Aslinya sama-sama gak enaknya. Jadi begini ya Mas Gilen, ada hamba-hamba, ada manusia-manusia yang diberi susah, diberi kehidupan yang ya serba sulit lah. Sering ditimpa penyakit satu ke penyakit berikutnya, banyak ujian lah keluarganya diuji dan seterusnya. Tapi dengan keikhlasan dia, dengan penerimaan dia dengan takdir Allah, maka dia nanti bertemu dengan Allah tanpa membawa dosa satupun. Itu bisa terjadi. Bisa terjadi. Asalkan apa? Asalkan kita sabar. Itu kuncinya. Antum minta diberi oleh Allah, ya Allah, segerakan siksa untukku di dunia, ya Allah, supaya nanti di akhirat saya disiksa. Boleh enggak kira-kira minta kayak gitu? Ayo. Kan tadi disebutkan nih, tanda kebaikan seorang hamba disegerakan hukumannya di dunia. Betul? Tadi hadisnya ada kan? Bolehkah manusia minta supaya azabnya disegerakan di dunia? Boleh enggak? Boleh. Yakin boleh? Yakin kuat? Nah, itu pertanyaannya. Yakin enggak kita kuat menerima cobaan dari Allah, hukuman dari Allah di dunia? Jangan dulu, jangan hasilnya. Coba perhatikan sebuah hadis. Ini menarik jangan. Di Sahih Muslim nomor 2688. Anas bin Malik itu pernah menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam juga seorang sahabat yang lama tidak kelihatan. Kemana si fulan? Kemana si fulan? Sakit ya Rasulullah. Dia itu bagaikan burung ayam yang tinggal tulang berbalut sama kulit. Ya, tinggal tulang berbalut sama kulit. Kemudian kasihan Nabi melihat sahabat, ya Allah, kok sedih sekali ini. Ya. Kemudian Nabi bertanya, hal kunta tad'u bi syai'in aw yas'al tas'aluhu iyyahu? Tidakkah kamu pernah minta sama Allah? Tidakkah kamu pernah berdoa pada Allah? Minta sama Allah pernah enggak? Apa kata sahabat ini? Ma'am, pernah ya Rasulullah. Kunta aqulu, aku berdoa pada Allah. Ini yang menarik doanya jemaahnya. Allahumma ma kunta mu'aqibi bihi fil akhirah fa'ajjalhu li fid dunya. Ya Allah, jika engkau mengadabku nanti di akhirat, ya Allah, segerakan sekarang, ya Allah. Orang ini minta azabnya nanti di akhirat disegerakan di dunia. Apa kata Nabi SAW? Subhanallah. Nabi heran. Oh ada orang minta diazab segera itu, kok ada? Apa kata Nabi? La tufikuhu, la tastati'uhu. Kamu tidak kuat, kamu tidak akan mampu menerima azab Allah. Tidakkah engkau berdoa, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa satu jagat, tidakkah engkau berdoa seperti itu? Kemudian sahabat ini berdoa dengan doa ini. Selang beberapa waktu kemudian ketika ditengok lagi oleh Anas bin Malik, dia segar bugar kembali. Intinya apa? Tidak boleh minta diberi azab. Tapi kalau diberi azab, diberi hukuman karena dosa yang kita lakukan, maka apa? Sabar. Itu kuncinya. Kalau minta enggak boleh, kita enggak kuat ya masih. Kita enggak kuat. 1% saja siksa neraka misal ditimpakan pada kita, kita mampu? Enggak mampu. Neraka itu panasnya 70 kali lipat panas api di dunia yang kita pakai. 1% saja Allah kirimkan ke dunia, kita sering sampai. Kayak panasnya, itu aja. Yang belum beri itu seneng. Saya itu kemarin ngisi di Sidoarjo dan apa di coupling DPRG hanya Transmart ini kan panas itu Masya Allah. Saya lupa gak bawa sepatu, tapi ingat di motor itu ada kaos kaki, hanya sandalnya saya pakai kaos kaki. terasa panas betul itu mungkin. Saya bayangkan ya Allah, ini susah neraka, kayak separuh dikit lagi ini aja boleh kuat gitu ya. Saya lihat apa merah hijau itu selalu pada apa? Ngepi semua ini cari yang dingin-dingin. Lo itu di jalan loh, yang cuma 1% dari siksa api neraka. Itu kok minta supaya azab neraka itu disegerakan sama kita, paham maksudnya ya? Jadi tidak boleh. Tapi kalau kita diberi dengan sebab dosa yang kita lakukan, maka terimalah. Itu bagian Allah menghendaki kebaikan ada pada diri kita. Perhatikan sebuah kisah ya mas sekalian. Menarik dalam hadis Imam At-Tabarani, Al-Hakim dan yang lainnya. Pernah seorang laki-laki di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah suka sama seorang wanita ketika di masa jahiliyahnya. Kemudian yang laki-laki masuk Islam, yang perempuan tidak diketahui oleh laki-lakinya. Ternyata ketemu di tengah jalan, kayak CLBK gitu lah ya. Ah iya, kayaknya ini dulu pernah yang saya taksir dulu. Sehingga kemudian muncul ucapan beberapa laki-laki ini yang ingin menggoda si wanita. Wanita ini mengatakan, jangan, saya sudah masuk Islam, saya sudah hijrah. Ya beda aja mas, jangan digoda lagi lah kampangannya ya. Tapi si laki-laki ini masih tetap berhatinya dengan si wanita tadi. Wanita ini pergi, ditengoki terus, sampai kemudian jeduk, nangkap tembok, berdarah pelipisnya. Yang menarik sahabat ini, tidak mau cerita sama Nabi SAW. Ini, uniknya para sahabat dan baiknya para sahabat, hati mereka itu tidak punya perasaan-perasaan malu, jaim kayak kita. Mereka itu kalau dosa, dia langsung ngaku sama Nabi SAW. Langsung ingin memperbaiki dirinya, mentazkiyah dirinya. Ya Rasulullah, tadi saya bingung begitu. Ini dahi saya ini kecedot ini, berdarah ini. Apa kata Nabi SAW? Anta miman aradallahu bika khairan. Engkau ini termasuk orang yang dikehendaki kebaikannya sama Allah. Inna allaha idha arada bi abdi khairan ajjalalahul uqubata fi dunya. Jika Allah memberi kebaikan pada seorang hamba, maka hukumannya itu Allah segerakan. Tadi apa dosanya? Goda wanita tadi. Apa hukumannya? Dijeduk. Pernah gak kita merasakan kayak gitu? Pernah gak? Ayo ngaku. Antum cain di sini. Pernah gak kita mungkin pernah dosa itu? Ah, slip-slip motor barangkali atau apa lah itu. Antum harus sadari itu ya. Itu gak serta-merta hanya karena kesalahan semata kita, bukan? Itu harus sadari, itu bagian dari hukuman yang Allah kehendaki pada diri kita. Kalau antum sadari, alhamdulillah, oh Allah masih kas dosa saja. Andai itu dosanya nanti itu di akhirat itu berat kan nanti, antum baru waktu itu. Alhamdulillah, maka kalau kita terinjak diri, kaki kita sakit, terkilir sakit, terinjak diri, kira-kira apa yang berbetik di benak kita pertama kali? Ayo. Kayak gue sini, satu kata untuk kaki yang terinjak diri. Sama ya? Aduh. Nah itu biasa ya, manusiawi banget. Jarang kita berpikir, oh kalau susah nih aku. Kenapa? Allah kasih ukubah, kena duri. Antum langsung flashback ke belakang. Tapi ngapain? Itu caranya. Sehingga kita sering menghasabah diri. Ingat ketika Imam Hasan Al-Basri ditanya oleh seorang pemuda, ya Syekh, ya Imam, saya ini kalau malamnya sering sholat malam gak bisa saya. Sudah kasih alarm dibangunkan, tetap gak bisa bangun. Gimana caranya? Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Jangan engkau bermaksiat di siang hari, maka Allah akan bangunkan kamu di malam hari. Lihat, efek maksiat di siang itu malamnya itu sulit bangun malam. Terlepas dari antum capek dan sakit. Itu Allah akan berikan hukuman kepada kita. Artinya apa? Ketika seorang hamba itu diberi ukubah di dunia, maka berbahagia. Itu tanda Allah menghendaki kebaikan pada kita. Bagaimana seandainya musibah itu tidak Allah berikan pada kita, sementara dosa terus, argonya meter itu jalan terus pada diri kita. Mampukah kita menanggung dosa di bunda kita ketika bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak akan mampu, ya maksudnya. Dosa kita ini banyak. Kita jarang istighfar, jarang taubat, jarang melakukan amal-amal soleh. Sementara nanti bertemu dengan Allah bagaimana gitu loh. Berat jelas ya. Maka Allah ingin kita ini menjadi baik. Dengan cara apa? Dikasih hukuman kayak sedikit demi sedikit. Hingga kemudian kita bertemu dengan Allah, boleh jadi hukuman itu berkurang, berkurang, dan berkurang. Bisa jadi hilang sama sekali. Tapi jika ada seorang hamba yang justru dia menikmati kehidupan dia, sementara dia atas perbuatan maksiat, maka waspadalah. apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aita Allah yu'til 'abda min ad-dunya ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidraj." Jika engkau melihat seorang hamba yang dunia itu senantiasa datang pada dirinya sementara dia di atas kemaksiatan, maka ketahuilah itu adalah istidraj. Ada Ustaz, enggak pernah taklim, enggak pernah ngaji, enggak pernah silaturahim, enggak pernah ini lisannya tajam. Ya, makmur hidupannya, hati-hati. Ya, itu istidraj. Karena kebahagiaan kemuliaan seorang hamba bukan karena harta aja, Mas. Kalaulah parameter kebahagiaan kemuliaan itu harta, pasti namanya korun itu paling mulia dari muka bumi. Kalau kekuasaan itu parameternya untuk orang mulia, maka Fir'aun itu orang paling mulia. Tapi tidak kan? Tidak. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fajr yang antum mungkin banyak menghafalnya? Wa fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akramana wa hanan. Akroman dan kebalik-balik. Orang mengira kalau dia diberi nikmat oleh Allah, dilapangkan rezekinya, anak-anaknya sukses, keluarganya bahagia, usahanya jalan, lancar jaya, Allah muliakan saya ini berarti. Giliran dia dihinakan, giliran dia disempitkan rezekinya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Wah, Allah menghinakan saya ini. Bukan ya Allah. Parameter kebahagiaan dan kemuliaan itu bukan kaya dan miskin, tapi ketakwaan lah yang menjadikan parameter kehidupan kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat yang lain Nabi mengatakan, "Idza aradallahu bi 'abdil khaira yusibhu minhu." Jika Allah menghendaki kebaikan di Sahih Bukhari, maka Allah akan beri dia musibah dalam kehidupannya. Silih berganti musibah, istrinya sakit, selesai anaknya sakit, selesai mertuanya sakit, selesai ada musibah lagi terus. Itu tanda Allah sedang menghendaki kebaikan pada keluarga itu. Berbahagia. Saya punya teman itu zaman sekarang, ibunya itu meninggal dunia, terop yang untuk pentakziah itu belum dibongkar, istrinya meninggal dunia. Bayangkan ya, ibunya meninggal kira-kira 3 atau 4 hari kemudian istrinya meninggal. Tidak bisa terbayangkan bagaimana sedihnya si hewan ini. Kalau kita di posisi itu mungkin kita akan sulit, hati kita ini akan sulit, tapi itulah manusia. Terkadang Allah memberikan kita berbagai macam musibah, kasih penyakit, susah hidup, susah ini. Bersyukurlah pada Allah, itu tanda Allah memberikan kebaikan pada kita. Nah, ini yang kedua, orang yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah. Siapa orang yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah? Yang ketiga, yaitu dijadikan faham agama. Hadis yang masyhur yang sering kita dengar, Bukhari Muslim, dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikannya, maka Allah akan faqihkan, fahamkan dia untuk urusan agamanya. Faham agama itu nikmat zaman sekarang. Ya, diberikan kita semangat untuk talabul ilmi, itu nikmat. Dan itu suatu tanda Allah memberikan kebaikan pada kita. Dan khawatirkan diri kita kalau kita ini enggan, malas datang ke majelis taklim. Khawatirkan diri kita, jangan-jangan Allah bisa tidak menghendaki kebaikan pada diri kita. Karena salah satu jalan untuk faqih faham agama adalah talabul ilmi. Bagaimana kita bisa faham agama kalau kita enggak talabul ilmi? Memang ilmu dapat wasit gitu kan, gak bisa. Dicari, tolong ilmu, menuntut ilmu. Itulah cara-cara para ulama yang sering disampaikan oleh para asatidz kita. Subhanallah, ini PR besar bagi kita. Jangan kita merasa pede dengan istiqomah kita. Jangan terlalu pede kemudian kita mendapatkan nikmat menuntut ilmu. Jangan, istiqomah terus. Jangan merasa belum puas. Yang merasa puas dengan kajian-kajian yang sudah kita datangi, jangan merasa puas, terus gali terus. Ilmu yang ada di depan kita yang sudah kita peroleh ini hanya sekecil dari khasanah keislaman yang kita ada dalam agama Islam. Masih banyak yang perlu kita gali dan antum harus terus sampai nanti kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah wafatkan kita di atas kebiasaan kita. Amin. Maka benar kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Al-ilmu khairun minal mal." Ilmu itu lebih baik daripada harta. Kenapa? Kok bisa ilmu lebih baik daripada harta? Kata beliau radhiyallahu anhu, "Al-ilmu yahrusuk wa anta tahrusul mal." Karena kalau ilmu itu jaga engkau, sementara kalau harta engkau yang jaga. Maka dari sisi ini Ali bin Abi Thalib mengatakan ilmu lebih berharga daripada harta. Dimanapun kita berada, kalau antum punya ilmu, antum akan dijaga sama ilmu. Dimanapun ini, mau kita berbuat ini, jangan. Ini ada larangan, antum dijaga sama ilmu. Harta, kita yang jagain. Semakin banyak harta, semakin puyeng kita bikin password, bikin kunci supaya enggak dipukul sama orang. Itu pun juga masih ada di dunia perbankan, dipukul juga masih ada. Betul ya Pak Indra? Pernah soalnya, jadi tahu gitu. Kan ada itu transferan orang gak tahu, tahu-tahu nyasar di rekeningnya 90 juta. Ada kan itu? Ya, ada itu. Gak dikembalikan, ya dituntut sama suruh kembalikan. Karena dipakai sama dia, dipikir, wah ini dapat gratisan ini. Ketiban sampur dapat rezeki transferan sekian puluh juta. Ya dia minta itu, betul betul. Berarti passwordnya atau kuncinya bisa. Anak-anak muda sekarang menghack itu, masya Allah. Sampai kemudian muncul tokoh yang namanya, ya itu yang kemarin pakai token separuh itu ya. Allah. Nah, ini tentang ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keutamaan. Dan saya ingatkan kepada anda semua, kalau kita menuntut ilmu, maka hadirkan empat niat dalam menuntut ilmu agar antum mendapat keberkahan dari ilmu. Karena ada orang yang menuntut ilmu itu hanya untuk sekedar gagah-gagahan, sekedar nambah wawasan agar dia nanti bisa jidal sama orang untuk menyatakan dirinya lebih alim daripada teman yang lain. Itu tidak boleh. Lebih senior dalam ngaji itu tidak boleh. Ngaji kok senioritas barangnya enggak ada itu. Satu adalah niatnya dalam ilmu yang betul, raf'ul jahli an-nafsihi, menghilangkan kebodohan dari diri kita. Maka niatkan kalau kita ngaji, taklim, dengarkan kajian, melihat dan seterusnya dari yang namanya uslub, cara dalam menuntut ilmu, maka niatkan untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita. Kita ini kan jahil zaman sekarang. Semakin kita ini tahu ilmu agama, semakin menunjukkan kita ini jahil sebenarnya. Banyak cabang ilmu yang kita belum paham gitu. Semakin ada yang tahu satu sisi, oh berarti saya gak paham satu sisi ini aslinya gitu kan. Yang kedua apa? Niatkan raf'ul jahli anil khalq, yaitu apa? Menghilangkan kebodohan dari orang lain. Jadi antum ajak orang lain ikut taklim, itu bagian dari antum menerapkan poin yang kedua ini. Atau antum dakwahkan, sampaikan balighu anni walau ayah. Ini bagian dari yang seperti ini. Yang ketiga apa? Niat yang benar dalam menuntut ilmu. Ihya'ul ilm. Menghidupkan ilmu. Menjaga ilmu. Sehingga ilmunya tidak padam. Ilmu agama ini tidak punah di tengah-tengah masyarakat karena tidak ada yang mempelajarinya. Dan yang keempat, puncak dari menuntut ilmu, niatnya adalah al-amalu bil ilmi. Mengamalkan ilmu tersebut. Amalkan ilmu. Apa manfaatnya kita ngaji sana, ngaji sini. Ternyata tidak diamalin. Sudah tahu keutamaan sodako, perlihatkan masya Allah. Sudah tahu keutamaan diri walidain, beranilah sama orang tua, masya Allah. Sudah tahu bagaimana keutamaan sayang sama anak, masya Allah sama anaknya, cek kereng ini. Jangan. Amalkan, itu puncak dari niat yang benar dalam menuntut ilmu. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, siapa orang-orang yang bikin lagi kebaikannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu orang yang diberi kesabaran. Dalam hadis Bukhari Muslim Nabi bersabda, "Wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr." Tidak ada seseorang yang diberikan sesuatu pemberian yang lebih baik dan lebih luas dari yang namanya kesabaran. Sabar itu sesuatu hal yang baik yang Allah berikan. Sabar ada tiga keadaan sebagaimana disebutkan oleh para alim ulama, panjang lebar mereka menerangkannya, yaitu sabar di atas ketaatan, sabar dalam menghadapi maksiat, dan sabar dalam menghadapi cobaan dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sabar yang paling hakiki dicontohkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, ketika beliau sabar di depannya ada kemaksiatan, masya Allah. Ya, beliau itu cobaannya luar biasa loh jemaah. Karena biasanya kalau orang rantau itu rasa malunya itu sedikit dibanding kalau dia ada di kampung halamannya. Ya. Kalau orang di kampung halamannya itu rasa malunya lebih besar. Kalau dia berbuat sesuatu pasti akan malu dengan keluarga besarnya, malu dengan tetangganya. Mau bekerja sesuatu yang remeh temeh kata orang mungkin dia malu. Oh perjuang kamu. Tapi kalau coba antum rantau, orang nggak akan ngerekam kita. Aku mau kerja apa saja sudah, antum merasa malunya jadi sedikit berkurang, sehingga muncul rasa percaya diri. Dan Nabi Yusuf alaihissalam itu menunjukkan ciri-ciri seperti itu. Beliau bukan orang Mesir, beliau orang Palestina, beliau orang bawahan. Yang ngajak cantik berpuasa itu ciri sama leluru. Lu bayangkan gak sengaja itu ngelek, gak berpengaruh. Antum mungkin bisa mengatakan ini akhafullahu rabbul alamin, ya Allah tolonglah saya takut sama ya, karena saya ngajak lo ngelek soalnya. Ini yang ngajak cantik cerita berpengaruh, berpuasa. Tapi apa yang terjadi? Nabi Yusuf takut pada Allah Subhanahu. Itu ujian paling real dalam menghadapi namanya kemaksiatan. Maka dia masukkan kehilangan yang terima. Kalau orang itu ya, merasa dirinya itu dengan dosa amat, dengan kesadaran yang dia peroleh, kemudian dia berusaha untuk menjaga dirinya dari berbuat dosa, maka insya Allah dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Tapi kadang ada orang ketika dia berbuat dosa, Allah sudah tutup dosanya rapat-rapat, kemudian dia gak sabar, kemudian dia ceritakan kepada orang lain. Dulu saya itu ya pinter sekali berbuat ini dan itu, dosa dia sebutkan. Padahal yang diceritanya tidak tahu sama sekali perihal dosa yang pernah dia lakukan. Maka apa yang sebaiknya? Gak usah cerita. Untuk apa cerita? Tambah-tambah kata bangga menceritakan dosa yang dia lakukan. Itu bukan karakternya seorang muslim. Karena kalau Allah sudah menutupi tabir, mensitir dosa kita, ya sudah selesai. Maka jangan diceritakan kembali. Jangan diceritakan kembali. Yang demikian ini disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika menceritakan tentang orang yang disebut dengan mujahir, orang yang menjaharkan dosanya, yang menampak-nampakkan dosanya. Di malam hari dia berbuat dosa, kemudian Allah tutup tabirnya di hadapan manusia. Kemudian apa? Di pagi hari dia cerita, hari malam dosa begini dan begitu. Yang seperti ini jemaah sekalian tidak akan diberi maaf oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia membuka tabirnya dia sendiri, kemudian dia ceritakan kepada orang lain. Maka kalau di jangan lalu, di jangan jahil kita, kita tidak tahu yang namanya ma'ruf, yang tidak tahu namanya masalah, ya sudah, tidak usah diceritakan. Kecuali dalam rangka untuk memotivasi orang untuk berbuat kebaikan. Dan itu pun tidak harus selalu diceritakan di setiap forum. Di setiap kesempatan cerita, tidak usah. Ya. Ada seorang cerita aja yang insya Allah dengan bangganya. Ya, dia cerita itu punya simpanan satu di kota satu, ketika dia pergi ke kota lain, pergi. Kemudian ketika sudah besar anak-anaknya kemudian datang pada dirinya minta warisan. Ini cerita bangga ya. Saya pernah menjumpai orang seperti ini. Dan mereka yang di wanita itu dia nikah dengan resmi. Dan dia bangga bisa menaklukkan sekian banyak wanita. Allah ya. Ini jangan sekarang ada empat golongan orang yang Allah berikan kebaikan, yang Allah menghendaki kebaikan ada pada dirinya, yang semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita di antara empat golongan tadi. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita yang kesabaran dalam melaksanakan amal-amal saleh, menegakkan sunnah di atas muka bumi ini. Karena di masa seperti sekarang ini, di masa fitnah seperti sekarang ini, yang menegakkan sunnah ini seperti memegang bara api. Yang jika kita pegang erat maka akan terbakar, jika kita lepas maka akan padam namanya sunnah itu. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan agar senantiasa di atas sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Demikian jemaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, materi yang kita bawakan di pagi hari menjelang siang ini, yaitu menjadi orang-orang yang dicintai kebaikannya oleh Allah Subhanahu. Silakan jika ada yang ditanyakan dari ibu-ibu, monggo dipersilakan oleh Bapak. Ya. Ada orang yang sudah ngaji, sudah mengajar ngaji sunnah, terus pernah kenal sunnah gitu kan. Tapi kalau apa namanya, dia tuh gulu banget gitu. Terus dina, contohnya dina, gulu dengan apa namanya, satu ustaz dia terlalu membanggakan ustaz ini dengan ajarannya gitu. Sudah diingatkan tapi benar-benar atos gitu artinya. Itu apakah dia itu nggak dikehendaki kebaikan oleh Allah atau gimana? Terus yang kedua, masalah utang piutang. Kalau yang kita utangi ini tidak ada kabar atau sudah hilang gitu, terus kita mau membebaskan utangnya gitu, kayak gimana Ustaz? Atau kita cuman membatin aja atau kayak gimana? Ya, kan. Para pelatih. Yang pertama, kita tidak dibenarkan untuk ta'assub fanatik dengan satu ustaz. Ya, karena kebaikan itu tidak hanya bertumpu pada satu orang. Kebaikan itu ada banyak orang yang notabene membawa Quran Sunnah di bawah pemahaman salafus saleh. Dan khasanah keilmuan masing-masing orang itu terbatas sebenarnya. Disiplin ilmu seseorang itu terbatas. Tidak bisa dia dikatakan, oh dia mencakup segala ilmu hingga kemudian cukuplah sama satu ustaz ini saja. Itu tidak cukup. Maka sejogianya apa? Sejogianya dia tetap mencari ya ustaz yang lain. Karena selama ustaz yang lain itu berpegang di atas Quran dan Sunnah, maka tidak ada masalah dia untuk mencari ustaz sebagai apa? Sebagai tambahan untuk dia mencari ilmu. Kalau dia hanya bermulazamah pada satu ustaz saja, maka dikhawatirkan nanti muncul yang namanya ta'assub. Namanya fanatik berlebihan, sehingga kemudian salah benar ustadznya si benar ustadz. Itu yang kita khawatirkan, yang itu yang penting. Allah wa'alam apakah itu termasuk tanda bukan kebaikan dari Allah, saya tidak tahu. Tapi yang jelas dari sisi hanya mengambil dari satu ustadz saja itu tidak dibenarkan. Karena banyak ustadz yang lain, ini bisa berarti kan begini, kalau kita mengambil hanya satu ustadz, berarti ustadz yang lain kan tidak benar. Atau ustadz lain yang kurang tepat, atau tidak mumpuni ilmunya, kan dalam kata lain seperti itu. Gitu lah. Ya. Walaupun dia tidak mengarahkan seperti itu ya, tapi mukhalafahnya, pemahamannya adalah seperti itu. Maka sebaiknya mengambil ilmu dari banyak asatid, sebagaimana Imam Bukhari. Imam Bukhari itu mengambil ilmu sanad hadis itu tidak hanya satu masalahnya. Berapa gurunya Imam Bukhari, berapa gurunya? 1000. Gurunya Imam Bukhari itu 1000. Apa yang coba browsing biografi Imam Bukhari? Itu 1000 gurunya Imam Bukhari. Bahkan kadang-kadang antara satu guru dengan murid itu saling belajar dan mengajar. Imam Syafi'i itu gurunya Imam Ahmad. Tapi terkadang Imam Syafi'i muzakarah dengan Imam Ahmad. Ya Ahmad, engkau ahli dalam sanad hadis, maka aku belajar padamu. Imam Ahmad belajar tentang fikihnya kepada Imam Syafi'i. Itu terbiasa di kalangan para alim ulama. Sehingga kadang-kadang mereka lintas mazhab kadang-kadang belajar. Jadi tidak masalah. Yang jadi masalah kalau dia hanya terfokus, terputak secara dengan satu ustaz, itu rentan dengan yang namanya fanatik buta. Ya. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau orang yang berhutang tidak ada kabar dan seterusnya. Kalau memang antum ikhlas ingin mengharap pahala di sisi Allah dengan membebaskan, maka antum katakan bebas saja gitu. Ya. Tapi ternyata di kemudian hari dia kembalikan. Nah, gimana? Nilainya enggak kecil lagi. Apa antum mau nyabut lagi yang namanya ikhlas kemarin? Ujian loh ini. Kalau saya sarankan, karena dulu pernah ada kasus seperti itu, ada orang bapak, dia, Ustaz, saya sudah ikhlaskan hutang seseorang, berapa pak, sekian, gitulah. Ternyata Ustaz 5 tahun dia datang bayar hutangnya. Nah saya kan terpengaruh sama sekian nominalnya, bapak sudah ikhlas nggak dulu? Sudah, Ustaz. Ya kalau gitu Bapak alihkan, Bapak kasihkan ke orang lain. Karena kan dia sudah ikhlas kan tadi di awal. Masa dia mau mencabut yang namanya keutamaan tadi di bawah arsnya Allah. Maka saya bilang alihkan saja ke yang lain, Mbak. Artinya apa? Kasih orang lain yang membutuhkan. Sudah. Sehingga tidak dimanfaatkan lagi oleh dirinya. Ya, jadi caranya bisa antum langsung jadi tidak harus dalam hati ya, antum ya ngomong aja sudah saya bebaskan. Harus ikhlas tuh ya. Nanti misalnya namanya besar dia bayar ya, mana? Nyol pas butuh bisa. Ya pas butuh bisa. Wah, oh my god. Ya ini dilemanya, antum berarti nggak ikhlas loh. Ya, kalau alam itu. Ada ibu yang bertanya dulu. Salah satu syarat taubat nasuha yang nomor 3 yaitu meninggalkan maksiat satu juga. Sedangkan taubat nasuha sudah dilakukan, tapi masih punya cicilan. Cicilan KPR dan mau melunasi satu juga, tapi tidak punya uang yang cukup melunasinya. Lalu bagaimana solusinya, Ustaz? Ya. Ini kasus klise yang sering terjadi pada teman-teman kita ini. Jadi kalau masih punya cicilan, ya satu cara yang paling tepat itu, ya maksudnya saat itu maksudnya itu segera gitu ya. Artinya saat itu juga itu bisa bermakna ya al-an saat itu juga, atau segera dalam waktu tempo yang dekat gitu. Kalau kasus seperti ini, saya sarankan itu cari muksinin. Cari muksinin yang memberikan pinjaman yang tanpa bunga untuk menutupi KPR ini. Ya itu beberapa orang bisa melakukan. Atau yang kedua, jual aset. Ada seorang teman barusan saja 5 bulan itu leasing mobil. Ternyata bulan ketiga, keempat dia tahu kajian tentang hukum tentang leasing. Pusing dia. Baru 5 bulan gitu ya. Lalu dia di bulan ke-6 ketemu saya cerita. Nah bilang, kalau antum punya aset enggak? Kalau punya aset, antum jual. Antum tutup itu leasingnya. Wajah Ustaz sawah. Wah, alhamdulillah antum jual. Bulan ke-10, ke-11 kalau enggak salah ketemu saya lagi, clear. Dijual asetnya, menutupi tadi. Plus rumahnya yang juga di KPN. Nah itu salah satu cara yang disebutkan oleh para aset kita. Jadi bisa pinjam muksinin. Nanti antum bayar per termin sesuai dengan kesepakatan, dan insya Allah mereka tanpa bunga. Atau yang kedua jual aset. Masalahnya nggak ada musimin, nggak ada aset. Ini yang ngeluh ini jawab sekalian. Maka apa jawaban saya? Mastata'tu. Bertakwalah semampu kita. Perbanyak doa, perbanyak ikhtiar, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan dan keluasan rezeki yang halal dan thayyibah pada kita. Allahu a'lam bishawab. Ustaz. Lagi silakan. Ustaz. Sudah, Pak. Yang membedakan kata ikhlas dengan rela dan ridho itu apa? Yang benar itu kita kalau misalnya ada piutang gitu, terus yang benar kita relakan atau kita ikhlaskan? Ikhlas itu sudah jadi bahasa serapan untuk bahasa Indonesia. Ya kan gitu kan ya? Ikhlas gak ini? Ya ikhlas ya. Pas ngasihkan sesuatu kan ikhlas gak? Ikhlas itu maknanya apa? Ikhlas dia nggak akan nuntut, nggak punya tendensi apa-apa. Itu kan sudah jadi bahasa serapan. Padahal sesungguhnya ketika diterapkan di bahasa masing-masing itu berbeda. Kalau ikhlas sudah kita pahami kan, semua karena Allah Subhanahu wa taala. Ridho itu penerimaan. Jadi hati ini ada penerimaan terhadap sesuatu tadi. Sehingga kalau namanya ridho dengan takdir Allah, ada penerimaan dengan takdir Allah kan. Rela ya sama pula sebenarnya itu padanannya dalam bahasa Indonesia yang hampir-hampir mirip gitu lah, Pak. Termasuk ketika membahas dosa sombong, ujub, congkak, itu sama aslinya sama juga ya. Ini yang perlu sumbung. Nah sama kayak itu tadi, ketika ada satu bahasa dijadikan satu, kadang hanya kemudian jadi berpisah secara makna. Tapi kalau disendirikan maknanya jadi sama. Contoh kalau dimaknai dengan fakir itu masuk miskin. atau ketika disebut miskin, orang fakir pula. Tapi kalau digabung fakir miskin, hanya jadi beda. Paham ya? Iman sama Islam itu kalau dijadikan satu, maka iman sendiri lebih pada amalan hati, Islam lebih pada amalan yang sifatnya lahiriah. Tapi ketika dipisah disebut Islam, maknanya juga iman. Iman juga maksudnya Islam. Ada sebut fakir. Fakir itu apa maknanya? Fakir apa? Fakir miskin. Tidak mampu. Fakir itu misal kalau kebutuhan hidupnya 2 juta. Kalau fakir itu dia berpenghasilan mungkin 200 ribu. Gak cukup kan? Ya silahkan gak cukup, gak punya harta dia. Kalau miskin itu kalau kebutuhan 2 juta katakan, dia mungkin punya penghasilan 1.500.000. Dia punya penghasilan tapi gak cukup untuk mengcover yang 2 jutanya, paham ya? Kalau fakir gak punya harta. Nah sehingga kadang-kadang makna itu kalau digabungkan maknanya berbeda, tapi ketika sendiri-sendiri maknanya bisa kepukulah yang tersendiri tadi. Sama kayak tadi, ikhlas itu artinya secara bahasa sih itu yang maknanya sama, ada kerelaan. Jadi gak ada ganjelan di hati hingga kemudian hanya untuk Allah semata. Tapi ketika dipisah-pisah hanya jadi sendiri-sendiri. Sehingga kalau sekarang ikhlas itu jadi bahasa serapan, Pak. Ikhlas. Lalu, maksud kita mau gini, sandang karena Allah kita Allah atau kayak sudah Mbak, kedalam ini, mesti ikhlas saya harus ya. Kata dengan kalau atau bahasa lain pakai ridho. Ridho itu ada kerelaan. Ya, ridho dengan takdir Allah, ada kerelaan pada takdir Allah SWT. Ya, Allah alam itu. Ada lagi? Ibu ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang yang bekerja di lembaga ibadah, suami istri. Dia bisa berangkat umroh, haji, itu gimana Ustaz? Padahal Allah kan menerima yang baik-baik saja. Nah, apakah amalnya itu diterima atau gimana Ustaz? Iya. Kata para alim ulama, harta itu tidak masuk pada syarat amal dari haji dan umroh. Sehingga kalau seorang hamba itu, seorang manusia itu umrohnya sesuai dengan manasiknya, rukunnya, syaratnya, ya dia sah. Cuma dia berdosa berangkat umroh, berangkat haji dengan harta haram. Paham maksudnya ya? Kegiatan umroh haji sendiri sah gitu loh. Dia enggak akan diminta ulang lagi selama dia mengikuti namanya rukunnya, wajibnya, dan seterusnya. Tapi dia berdosa dari siapa? Dari sisi dia berangkat dari harta yang tidak benar. Sama dengan seorang wanita yang berangkat haji atau umroh tanpa mahram. Kan tidak boleh bepergian lebih dari sehari semalam untuk wanita tanpa mahram. Lah ini ada yang dimahramkan itu sekarang dimahramkan itu modelnya. Dia berdosa enggak? Dosa, dia pergi tanpa mahram. Tapi ketika umrohnya dia lakukan sesuai dengan syariat, ya dia sah. Umrohnya sah, tapi dia tanggung dosa. Dosanya dia berangkat tanpa mahram. Sama kayak tadi, kurang lebih. Tapi yang ahsan adalah dia peroleh harta itu dari yang harta halal dan thayyib. Karena Allah akan menerima harta yang halal. Tapi selama yang dia lakukan apa namanya amalannya ibadah itu, ya itu yang diterima. Sahnya di sana. Jadi enggak, bukan dikatakan oh batal karena apa hartanya haram, enggak. Tetap dia dikatakan sah, selama syarat rukun dia kerjakan dia penuhi. Perkara yang lain, maka ini masuk perkara yang lain pula. Yaitu apa? Dosa dia makan harta riba. Dosa berangkat dengan harta riba. Nah, seperti itu. Allahualamussalam. Ini bukan memotivasi orang untuk kemudian bermuda-muda loh ya, bukan. Tapi ini untuk mendudukkan masalahnya. Jadi, diterima, sah dianggap perkara diterima sama Allah Subhanahu wa taala, urusannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sah ya, isah, dianggap sah. Selama dia tidak melanggar namanya peraturan manasik haji dan seterusnya. Allahu a'lam. Itu timbangannya gimana Ustaz? Ada sah tapi berdosa. Sah itu bukan berarti dia sah itu begini Pak. Sah itu dia enggak akan ulang kembali. Sampai haji, haji. kan dianggap haji kan? Yeah. Kalau panjenengan nanti itu melakukan yang namanya pelanggaran, misal ketika pakai umroh panjenengan mencium, pakai wangi-wangian, kan nggak sah kan? Nah, ya itu pak, contohnya itu. Ya harus mengulang lagi nanti berarti umroh lagi, haji lagi apa? Karena manasiknya dia tidak sempurna. Nah kalau secara manasik dia sempurna dari A sampai Z benar sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya dianggap ibadahnya umrohnya, hajinya sah gitu. Cuma penerimaannya itu yang kita tidak tahu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Paham itunya ya? Ya. Jadi dari sisi amalannya itu dianggap sah selama dia melakukan sesuai dengan syariat yang asli. Gitu. Dengan pelajari tentang apa yang membatalkan umroh dan haji dan seterusnya. Ketika itu tidak dilanggar, ya sah pak, nggak ngulang dia. Kan contoh seperti anak kecil yang dia haji umroh, apakah dia harus mengulang? Dia harus mengulang anak kecil ini, walaupun dia secara syar'i dia melakukan A sampai Z benar, tapi karena syarat haji itu dia balik, dia belum balik, dia harus mengulang kembali ketika dewasa. Nah, itu maksudnya seperti itu tambahnya. Soal dia berangkat haji dengan harta yang haram, ya dia berangkat tanpa mahram, itu dosa tersendiri yang dia lakukan. Demikian Allah Alhamdulillah. Ada lagi? Apa cukup? Ibu-ibu cukup? Tidak ada yang ditanyakan lagi? Sikap ya? Alhamdulillah. Semoga apa yang kita pelajari bersama-sama ini menambah keimanan dan amal kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi keluarga kita, anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan salehah. Keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan mengumpulkan kita di jannah-Nya Allah Subhanahu wa taala. Maaf jika ada yang kurang, barakallahu fikum jazakumullahu khair. Kita akhiri dengan doa tafadhul dari sel. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.